wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu tema terkait dengan adab-adab di dalam seseorang menuntut ilmu. Adab-adab tersebut akan membantu seseorang meraih daripada ilmu tersebut dan menjadikan ilmu tersebut barokah pada dirinya. Dan di saat kita berbicara tentang ilmu, maka yang dimaukan dengannya adalah al-ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang menjadi maksud dari setiap lafaz ilmu yang terdapat di dalam syariat. Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berilmu, Allah puji orang yang berilmu. Allah suruh untuk minta tambahan ilmu. Maka itu semuanya yang dimaukan dengannya adalah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jal. Kita akan bacakan di sini beberapa adab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul Ilm. Dan insya Allah kita juga akan nukilkan keterangan-keterangan dari kitab yang lain, dari kitab-kitab para ulama kita. Adab yang pertama yang beliau sebutkan adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu tersebut hanya untuk Allah azza wa jal. Bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallah wad-daral akhirah, yakni tujuan dia di dalam menuntut ilmu hanyalah mengharapkan wajah Allah azza wajal, mengharapkan negeri akhirat. Li anna Allah hatta alaihi wa raghaba fi, karena Allah azza wajal menghasung padanya, mentarghib kepadanya. Allah Azza wa Jalla menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ilmuilah. Karena memang i'lam ini adalah fi'il amr dari alima ya'lamu, artinya perintah dari Allah agar kita mengilmui. Apa yang diilmui? La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Yang itu merupakan inti dakwah para rasul. La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah akan dosa-dosamu. Wasana 'alal ulama fil Qur'an ma'ruf. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama di dalam Al-Qur'an ma'ruf. Sangat banyak sekali ayat-ayat yang memuji ahlul ilmi di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Satu pertanyaan yang tidak butuh pada jawaban, karena jawabannya pasti, ya tidak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Disebutkan oleh Ibnu Jumu'ah Al-Kinani rahimahullah dalam Tadhkiratus Sami', ucapan Ibnu Abbas tanpa menyebutkan sanad di sana, bahwasanya ma baina darajatain mi'atu amin. Al-ulama faqal mu'minin mi'atu darajah. Para ulama itu di atas orang-orang yang beriman 100 derajat. Ma baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang lain, mi'atu amin, 100 tahun. Ini menunjukkan akan keutamaan daripada ilmu yang pertama dan keutamaan ulama. Wa tilkal amsal nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan permisalan-permisalan tersebut di dalam Al-Qur'an, banyak permisalan-permisalan kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang bisa mampu memahaminya, memahami dengan benar. Ya, tamtsil, permisalan-permisalan yang Allah buat, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Siapa itu? Ulama. Wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkan, minta kepadanya, qul rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Seandainya ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu, tentu Allah akan perintahkan nabinya untuk meminta sesuatu tersebut. Tetapi Allah perintahkan nabinya untuk meminta ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ikhwati billah azakumullah, ini semua menunjukkan akan keutamaan daripada ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana setiap lafaz ilmu tersebut yang dimaukan dengannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dinullah azza wajal. Karenanya sebagian ulama menyatakan al-ilmu ma qala Allah qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan oleh Rasul. Qala sahabat, dan apa yang diucapkan oleh sahabat. Laisa khalfun fi, tidak ada di belakang itu. Demikian pula Imam Syafi'i menyatakan, al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Wa ma siwa dzaka fa wasawisus syaitan. Ilmu itu apa yang ada padanya? Ucapan haddatsana. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang din, ilmu tentang hadis. Adapun selain daripada itu, maka itu adalah was-wasnya syaitan. As-Sa'di mengatakan, al-ilmu ma'rifatul haq bidalilih. Ilmu itu adalah mengenal al-haq dengan dalilnya. Itu juga definisi yang sangat tepat, sangat padat, sangat singkat. Mengenal al-haq dengan dalilnya, itulah ilmu. Maka di dalam menuntutnya, wajib atasnya ikhlas. Meniatkan daripada thalabul ilmi tersebut hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan selainnya. bukan untuk meraih gelar, mendapatkan syahadah ataupun ijazah ataupun yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arful jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu dari ilmu-ilmu yang sepantasnya dicari dengannya wajah Allah, dia tidaklah mengamalkannya atau dia tidaklah mempelajarinya kecuali untuk meraih keuntungan-keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Tidak mendapatkan bau surga. Na'udzubillah. Sehingga setiap talibul ilm harus untuk berusaha sekuat tenaga memperbaiki niatnya di dalam dia menuntut ilmu. Di saat seseorang di dalam menuntut ilmu keliru dalam niat, bukan berarti kemudian dia mundur dari menuntut ilmu. Saya takut niat saya salah, tidak mendapatkan bau surga bagaimana, lebih baik saya tidak usah belajar. Itu adalah was-wasah dari syaitan. Was-wasah dari syaitan. Kalau kita terdapat di dalam hati bisikan-bisikan syaitan bahwa kamu menuntut ilmu ini untuk perkara itu, untuk perkara bukan atau selain daripada mengharap wajah Allah, maka engkau perbaiki sesuatu yang keliru ini. Bukan engkau tinggalkan thalabul ilmi. Dan justru dengan thalabul ilmi kita akan mampu untuk memperbaiki niatan-niatan yang keliru tadi. Ikhwati fillah azakumullah, untuk kita sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan masalah ilmu dan definisi daripada ilmu yang telah lewat tadi ya definisinya, perlu untuk diketahui bahwasannya tidak seluruh para ulama yang menjadi a'immah mereka semua lurus dalam niatnya di awal pertama menuntut ilmu. Di awal pertama mereka menuntut ilmu. Tetapi mereka berusaha sekuat tenaga meluruskan niat. Tayyib Ibnu Juma'al Kinani rahimahullahu taala di dalam Tadkiratus Sami', beliau mengatakan definisi daripada ikhlas. Kalau kita sudah mengetahui makna daripada ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka kita akan berusaha memperbaiki niatan kita. Kita proyeksikan diri kita, apakah sudah sesuai dengan definisi ikhlas tersebut ataukah tidak. Kalau belum sesuai, kita berusaha perbaiki. Berusaha untuk kita evaluasi. Mana yang kurang? Kita perbaiki terus. Tajdidun niyyah. Kita perbaiki niat-niat kita. Beliau mengatakan al-ikhlas huwa husnun niyyah fi talabil ilmi. Jadi keikhlasan di dalam belajar itu artinya adalah husnun niyyah fi talabil ilmi. Bi an yaqsida bihi wajhallah ta'ala. Memperbaiki, membaguskan niat di dalam menuntut ilmu dengan cara memaksudkan dengannya, dengan menuntut ilmu tersebut, wajah Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Wal amal bihi. Ini yang kedua. Meniatkan hanya untuk wajah Allah semata. Dengan ilmu yang kita pelajari. Bisa teraih wajah Allah dalam artian kita termasuk orang-orang yang akan memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Di dalam surganya. Dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu niatnya sudah dari awal sudah demikian. Mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Wa ihya asy-syari'ah. Ihya menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwir qalbi. dan meniatkan tanwira qalbi untuk menerangi hatinya, wa tadliyata batini dan untuk mempercantik, memperindah, menghiasi dari batinnya, wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah dan untuk bisa meraih kedekatan, kedudukan yang tinggi, yang dekat dengan Allah ta'ala pada hari kiamat nanti. Wa ta'arud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi dan berusaha untuk meraih apa yang Allah sediakan bagi ahlul ilmi berupa keridhaannya dan pahalanya yang mulia, yang besar, yang agung. Ini niat yang dimaksudkan di dalam menuntut ilmu. Hanya untuk Allah dan untuk diamalkan ilmu tersebut dan agar bercahaya hati kita, terterangi jiwa kita, terhiasi batin kita dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengannya pada hari kiamat nanti dan meraih dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menuntut ilmu dan menguasai ilmu din, ilmu agamanya. Ikhwati billah azakumullah, untuk bisa sampai kepada taraf ini butuh kepada mujahadah, butuh kepada usaha. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati, tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku. Tidaklah aku mengatasi, yakni berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku. Ini Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Tentu mimbabi aula lebih-lebih lagi selain beliau. Kalau seorang Sufyan mengatakan demikian, begitu sangat berat dan sulit memperbaiki daripada niat, terlebih kita. Ikhwati billah azzakumullah, salah seorang ulama dari madhab Hanafiyah menyatakan, ya qaum, uridu bi'ilmikumullah ta'ala, fa inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawadu' illa lam aqum hatta a'luwahum, wa lam ajlis majlisan qat anwi fihi an a'luwahum illa lam aqum hatta aftadih. Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala menyatakan, ya qaum, wahai kaum, uridu bi'ilmikumullah, hendaknya kalian menunjukkan dan menginginkan dengan ilmu-ilmu kalian itu hanya untuk Allah. Ikhlaskan ilmu yang kalian pelajari ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntutnya karena Allah dan kita mengamalkannya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sekedar wacana. Dan juga bukan untuk berbangga-bangga dengan sesama. Wallahul musta'an. Abu Yusuf menyatakan, fa inni lam ajlis majlisan qad anwi fihi an atawadda illa lam aqum hatta a'luwahum. Majlis mudzakarah itu biasa dilakukan oleh para ulama, mereka berkumpul dalam satu majlis, majlis mudzakarah, mudzakaratul ilm, memperbincangkan satu permasalahan ilmiah yang kemudian dari masing-masing ulama yang hadir tersebut menyampaikan ilmu yang ada pada dirinya, menjelaskan, dan terkadang terjadi padanya al-akhdhu war-radd, terjadi padanya niqos, terjadi padanya dialog untuk menguatkan daripada hujahnya. Maka kalau sekedar hanya untuk pamer, pamer akan raihan ilmu yang telah dia capai, maka hal seperti ini tertela. Ini yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sungguh pada majelis itu, kata Abu Yusuf, aku niatkan dalam diriku untuk tawadhu. Maka tidaklah aku keluar, tidaklah aku berdiri dari majelis tersebut, melainkan aku telah mengungguli mereka karena tawadhu-ku. Disebabkan karena tawadhu justru bukan kerendahan. Justru tampak akan ketinggian ilmu seseorang. Dia berbicara hanya di saat memang dibutuhkan, sehingga akan terlihat bobot daripada keilmuannya. Dan beliau juga mengatakan, walam ajlis majlisan qat anwi fihi an a'luwahum illa lam akum hatta afadi. Dan tidaklah aku duduk dalam majlis, majlis mudzakarah, yang aku niatkan padanya untuk aku bisa mengungguli mereka, melainkan justru tersingkap akan kebodohanku, terlihat akan kekuranganku. Sehingga benar-benar kalian harus meluruskan niat-niat kalian, wahai para thalabatul ilm. Ucapan daripada siapa? Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Ilmu adalah ibadah dan qurbah. Sebagaimana ibadah dan taqarrub ilallah yang lain dibutuhkan padanya keikhlasan, demikian pula ilmu. Kalau ibadah dilakukan tidak ikhlas, maka tidak sah dia. Maka ilmu yang dicari dengan cara tidak ikhlas, tidak akan barokah ilmunya. Tidak ada manfaatnya. Dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengangkat derajatnya. Justru akan menjadi petaka bagi pemiliknya. Sebagaimana di dalam hadis masyhur, sangat terkenal hadisnya, hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Tirmizi dan yang lain. Awal man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Salasah. Tiga orang yang neraka pertama kali dibakar, dinyalakan untuk mereka. Di antaranya adalah seseorang yang yata'allam al-ilm wa yu'allimuhu wa yaqra'ul Qur'an. Di saat dia didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya, ya, disebutkan nikmat-nikmat tersebut dan dia mengakuinya dan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut, maka dia menjawab, ya Allah, saya belajar agama, mempelajari ilmu din dan saya ajarkan kepada yang lain karenamu ya Allah, dan saya membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Maka Allah menyatakan, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilm liyuqal alim wa taqra al-Qur'an liyuqal qari wa qatil. Kamu dusta. Kamu belajar ilmu supaya kamu dikatakan alim. Kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan qari. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Itu tujuan kamu, sudah kamu dapatkan. Na'udzubillah. Orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga perkara ini harus benar-benar diperhatikan bagi setiap siapa saja yang menuntut ilmu. Hanya saja jangan kemudian beralasan karena saya masih belum bisa ikhlas, kemudian meninggalkan thalabul ilm. Ini namanya mu'rid, dan ini yang sudah ya ana bahas dalam kajian tadi pagi. Mungkin bagi yang hadir, yang tidak hadir mungkin kalau ada rekamannya, sehingga tidak perlu diulang kembali di sini. Ya, ini mu'rid, orang yang berpaling. Orang yang berpaling daripada mempelajari din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti apa? Ancaman Allah bagaimana? Ini sudah dijelaskan. Ikhwati billah azakumullah, yang dilakukan adalah memperbaiki kekurangan tersebut. Ya, sekali lagi memperbaiki kekurangan tersebut. Di saat kita telah mengetahui definisi ikhlas, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Kalau ada kekurangan, itu yang kita perbaiki. Kita sempurnakan. Jangankan kita, Sufyan dan para ulama yang lain mengalaminya. Dan di saat seseorang merasakan kekurangan pada niatnya, itu menunjukkan bahwa ada pada dirinya muhasabah. Dan itu sudah keutamaan tersendiri. Ada pada dirinya muhasabah. Ikhwati billah azakumullah, Hisham ad-Dustuwa'i rahimahullah menyatakan, wallahi ma astati' an aqul inni dhahabtu yawman qat atlubul hadith uridu bihi wajhallah. Demi Allah, aku tidak sanggup untuk menyatakan bahwasannya diriku pergi untuk menuntut ilmu, belajar ilmu hadis, yang dengannya aku niatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sehari. Artinya walaupun hanya sekali. Aku tidak berani untuk menyatakan demikian. Tidak sanggup untuk menyatakan demikian. Ini Hisham ad-Dustuwa'i rahimahullah, imam min a'immatil hadis, mengucapkan kalimat demikian. Demi Allah, saya tidak sanggup untuk mengucapkan bahwa saya pernah belajar walaupun sekali, satu hari belajar ilmu hadis, saya niatkan benar-benar untuk Allah. Tidak sanggup saya mengucapkan itu. Dan ucapan Hisham ad-Dustuwa'i ini dinukil oleh Al-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dan diberi komentar oleh Al-Zahabi. Wallahi wala ana, demi Allah tidak pula diriku. Al-Zahabi menyatakan tidak pula diriku. Padahal beliau adalah imam min a'immatil hadis. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, murid daripada Zahabi, berdoa kepada Allah di saat minum air zam-zam supaya kekuatan hafalannya sama seperti Al-Imam Az-Zahabi. Karena begitu sangat luar biasa keilmuannya. Ini mengatakan wallahi wala ana, demi Allah tidak pula diriku. Tidak sanggup untuk menyatakan bahwa pernah satu hari sekalipun belajar agama diniatkan karena Allah. Kemudian Az-Zahabi mengucapkan kalimat yang sangat indah. Perhatikan ini. Faqad kana as-salaf yatlubuna al-'ilm lillah fanabilu. Dahulu para salaf mereka menuntut ilmu karena Allah, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang mulia. Wa saru a'immatan yuqtada bihim, dan jadilah mereka para a'immah yang diambil qutwah dari mereka. Satu kelompok dari salaf yang mereka dari awal memang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi a'immah besar. Kemudian wa talabahu qaumun minhum minas salaf. Ya. Dan ada kelompok lain lagi dari kalangan salaf kita yang menuntut ilmu. Awalan la lillah. Awalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahassaluhu, kemudian mereka mendapatkan ilmu tersebut. Summastafaqu, kemudian mereka tersadar. Wahasabu anfusahum, yang kemudian mereka muhasabah, introspeksi diri. Ilmu membimbing dia. Fajarrahumul ilm ilal ikhlas, sehingga ilmu pun menuntun dirinya kepada keikhlasan. Fi asna'it tariq, di tengah jalan. Awalnya mungkin niatnya, wah seandainya saya menjadi alim minal ulama, ya saya bisa berfatwa ini, berfatwa itu. Niatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang terkenal, populer, ya, disegani dan seterusnya al-muhim. Ya, mungkin karena mengharapkan gelar jabatan supaya dikatakan sebagai al-hafiz, al-allamah, ataupun Syekhul Islam ataupun yang semisalnya, niatan-niatan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian mereka mendapatkan ilmu, mereka tersadar, ilmu membimbing mereka, ternyata niatan itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu syai atau a'azzu syai fid dunya al-ikhlas. Kata ulama yang lainnya. Ini bukan ucapan Adz-Dzahabi, ana tambahkan saja. Salah seorang ulama mengatakan a'azzu syai fid dunya al-ikhlas. Fa innahu laisa lin-nafsi fiha nasib. Sesuatu yang paling berat itu adalah keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan itu tidak ada bagian bagi jiwa sedikit pun. Yakni sesuatu yang paling berat bagi jiwa kita adalah keikhlasan. Kenapa? Syarat daripada ikhlas adalah tidak ada sedikit pun diberikan kepada jiwa kita. Semuanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu menjadi sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena tidak mendapat bagian. Bagian seperti apa? Seperti apapun. Pujian dia tidak harapkan. Kemaslahatan dunia, jabatan, ya, kepopuleran, popularitas, dan semisalnya dia tidak dapatkan. Sehingga ini yang paling berat. Dituntut padanya semata adalah keikhlasan. Ikhwati fillah azakumullah. Itu kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Az-Zahabi. Bahwasannya di awal mula menuntut ilmu, mereka tidak berada di atas keikhlasan. Tetapi kemudian ilmu membimbing mereka kepada keikhlasan. Kama qala Mujahid wa ghairuh. Sebagaimana hal tersebut diucapkan oleh Mujahid dan yang lainnya. Mujahid menyatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin. Tsumma razaqanallahu niyyata ba'du. Kami dahulu menuntut ilmu ini dalam keadaan saat itu kami tidak memiliki niat yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kami niat yang lurus setelahnya. Wa ba'duhum yaqul. Dan sebagian yang lain mengatakan, kata Zahri, talabna hadzal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, akan tetapi ilmu enggan dituntut kecuali hanya untuk Allah. Artinya dirinya menyadari hal tersebut, hidayah Allah Subhanahu wa taala dia dapatkan, yang kemudian ilmu membimbingnya kepada keikhlasan. Beliau mengatakan, fahadha aydan hasan, maka ini juga bagus. Thumma nasaruhu biniyatin salihah. Kemudian mereka menyebarkan ilmu dengan niatan-niatan yang benar. Sehingga mereka pun menjadi a'immah yang diambil kutwahnya. Kemudian kelompok yang ketiga, wa qaumun talabuhu biniyatin fasidah. Dan kelompok yang lain, mereka menuntut ilmu dengan niat yang rusak. Li ajli dunia. Wa li yusna alaihim. Untuk kepentingan-kepentingan dunia. Dan agar mendapatkan pujian-pujian atas mereka. Falahum ma nawau. Maka bagi mereka apa yang mereka niatkan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis, man ghaza yanwi iqalan falahu manawa. Barang siapa yang berjihad yang dia niatkan untuk mendapatkan iqal, maka baginya apa yang dia niatkan. Iqal itu sesuatu yang diletakkan di kepala begini untuk yakni menghalangi daripada imamah yang dipasang, yang dipakai supaya tidak terbang. Itu hitam warnanya, yang taruh di kepala itu namanya iqal. Siapa yang berjihad tujuannya untuk mendapatkan iqal, ya dia baginya apa yang dia niatkan. Mendapatkan sesuatu yang sangat sepele. Padahal dia berkorban dengan jiwanya. Tetapi memang niatnya itu Ya, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian pula ilmu. Thalabul ilm yang itu merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Dia meniatkan perkara-perkara dunia. Apapun bentuknya. Maka itu yang dia dapatkan. Watara hadzal darb lam yastadhi'u binuril ilmi. Dan kau lihat kelompok ini, kelompok yang ketiga ini, mereka tidaklah tersinari dengan cahaya ilmu. Wala lahum waq'un fin nufus, dan tidak pula ilmu tersebut pada mereka waq', ya, tidak merasuk fin nufusihim, pada jiwa-jiwa mereka. Wala li ilmihim kabir natijah minal amal, tidak pula ilmu yang telah mereka hasilkan membuahkan daripada amalan. Wa innamal alim man yakhshallaha ta'ala, sedangkan yang namanya alim itu orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Bukan orang yang alim itu orang yang pandai bicara, banyak kitabnya, banyak hafalannya, bukan. Apakah apa yang dia kuasai daripada ilmu tersebut menyebabkan dia takut kepada Allah ataukah tidak? Jika tidak, fahuwa laisa minal ulama, dia bukan termasuk daripada orang yang alim. Innamal alim man yakhshallah. Taib wa qaumun nalul ilm, kelompok yang keempat. Wa qaumun nalul ilm wa walau bihil manasib. Kelompok yang keempat ini, yakni orang-orang yang mereka telah meraih ilmu dan dengan ilmu tersebut mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan. Setelah mendapatkan kedudukan-kedudukan tersebut, fadzalamu wa taraku at-taqayyud bil ilm, mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri dan meninggalkan keterikatannya dengan ilmu. Allah sesatkan di atas ilmu. Wa raqibul kaba'ir wal fawahish, dia melakukan berbagai macam dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Fatabban lahum fama haula bi ulama, maka binasalah mereka. Mereka itu bukanlah para ulama. Wa ba'duhum man lam yattaqillah fi ilmi, kelompok yang kelima. Sebagian lagi yang lain, orang yang tidak bertakwa kepada Allah terhadap ilmu yang telah dia dapatkan. Barakibal hiyal, bahkan dia melakukan berbagai macam tipu daya. Karena ilmu yang ada pada dirinya, dia melakukan tipu daya. Supaya tidak terjatuh dalam larangan ini, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan ngakali syariat. Melakukan hilah. Ini mentalitas orang-orang Yahudi. Ada pada umat ini. Orang-orang yang suka ngakali syariat. Supaya tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena dia berilmu. Dia tahu ini dosa. Tetapi kalau saya melakukannya dengan seperti ini kan zahirnya enggak. Padahal hakikatnya sama. Wa aftabir rukhos, dan dia berfatwa dengan perkara-perkara rukhsah. Dia cari, yakni perkara-perkara yang paling ringan bagi dirinya dan paling cocok dengan hawa nafsunya. Tidak peduli apakah itu kalam dhaif atau bahkan kalam la yu'tabar, la yubali. Tidak peduli dia. Tidak ada urusannya dengan itu. Yang penting ini ada kalam dari para imam misalnya. Zillatul ulama, dia cari-cari. Yang ini ada dalilnya. Yang jelas ini perkaranya seperti ini. Warawa syadz minal akbar, dan dia meriwayatkan perkara-perkara yang syadz daripada hadis-hadis Nabi ataupun daripada asar-asar para sahabat. Karena akbar ini mencakup hadis ataupun asar. Intinya bahwasanya dia menginginkan sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya. Justru setelah dia mengetahui ilmu. Wa ba'duhum ishtara 'ala Allah, kelompok yang keenam. Dan sebagian mereka berani lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a hadis, dan membuat-buat hadis palsu. Fa hatakahu Allah wa dhahaba 'ilmu, maka Allah pun singkap hakikat dirinya dan hilang ilmunya. wasara zaduhu ilan nar, dan jadilah ilmu tersebut bekalnya menuju neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang disebutkan oleh azabi ini semuanya waqi', ya, artinya sesuatu yang memang fenomena terjadi pada masa beliau. Ada orang yang demikian, orang demikian, sampai mampu dirinci sedemikian rupa oleh azabi rahimahullah ta'ala. Ya. Di masa kita tentunya, mungkin kalau ada orang yang mampu merincinya, bisa lebih daripada itu. Bisa lebih banyak lagi. Kelompok-kelompok daripada manusia yang menisbatkan diri kepada ilmu, tetapi mereka meninggalkan keterikatannya dengan ilmu. Wahaulail aqsam, dan mereka-mereka ini semua, kata Az-Zahabi, kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabiron. Seluruhnya, mereka itu orang-orang yang meriwayatkan dari ilmu ini jumlah yang sangat banyak. Artinya ini isyarat kepada orang-orang yang ma'rufin inda Az-Zahabi. Ya, di sisi Az-Zahabi, mereka-mereka orang-orang yang ma'ruf. Haula, mereka itu semua, kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabiran. Berarti kan haula ini ma'rufin, ya kan? Dikenal oleh Az-Zahabi, sehingga beliau mengisyaratkan ke sana walaupun beliau tidak menyebutkan nama-namanya. Orang-orang yang mereka meriwayatkan ilmu syai'an kabiran. Wa tadallau minhu fil jumlah, dan mereka piawai menguasai dalam ilmu secara umum. Bukan orang-orang yang mutasyabihin bil ulama. Bukan orang-orang yang hanya sekedar sok-sokan sebagai ulama. Bukan. Betul-betul mereka itu orang-orang yang memiliki ilmu. Tetapi salah niatnya. Salah amalannya. Tidak barokah ilmunya. Tayib, 6 kelompok sudah lewat. 2 kelompok. Yang satu adalah para a'imah. Yang kedua a'imah juga, tetapi di bawah yang pertama. Yang ketiga sampai ke 6. Orang-orang yang menyimpang. Tetapi mereka orang-orang yang memiliki ilmu sangat besar, sangat banyak. Berikutnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datang setelah mereka generasi bi'an naqsahum fil ilmi wal amal, kekurangan mereka pada ilmu dan amal sekaligus. Kalau kelompok yang tadi ilmunya jangan tanya. Mereka adalah orang-orang yang piawai dalam keilmuan. Tetapi kelompok yang berikutnya ini adalah orang-orang yang kurang dari sisi ilmu dan kurang dari sisi amal. Watalahum qaumun intamu ilal ilm fi dzahir, dan berikutnya lagi datang kaum yang menisbatkan diri kepada ilmu secara zahir. Walam yutqinu minhu siwa nazrin yasir, tetapi mereka tidak mutqin dalam ilmu tersebut kecuali hanya sebagian kecil. Dengan yang sebagian kecil ilmu yang ada pada dirinya, auhamu bihi annahum ulama fudola. Mereka menganggap merasa dirinya sebagai para ulama yang fudola. Walam yadri fi adhanihim qat annahum yataqarrabuna bihi ilallah. Tidak terbersit sedikit pun pada benak mereka bahwa mereka dengan ilmu tersebut yataqarrabuna bihi ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ma ra'au syaikhan yuqtada bihi fil ilm, karena mereka tidak mendapati para masyayikh, orang-orang yang bisa dijadikan contoh dalam ilmu. Fasaru hamajan ru'aan, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang gembel-gembel dalam perkara ilmiah. Artinya mereka mengikuti apa saja yang didengar dari orang lain. Orang-orang yang memang tidak memiliki itqan di dalam ilmu. Dan ini kebanyakan daripada manusia di masa kita saat ini. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan ditokohkan. Tetapi keadaannya sedemikian. Ya. Kalau dia berbicara maka akan tampak pepesan kosong pada dirinya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada menunjukkan akan mungkin dia bergelar macam-macam. Ya. Tidak menunjukkan sedikit pun akan gelarnya. La kalamullah wa la kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia sitir, yang dia sampaikan. Semuanya hanya berdasarkan menurut saya, pendapat saya, ucapan dia semata. Ghayatul mudarris minhum an yuhassil kutuban muthminah yakzunuha aw yandur fiha yauman ma. Ucapan yang diucapkan oleh Az-Zahabi ratusan tahun yang silam, tetapi alangkah sangat tepat ya penggambaran beliau dengan keadaan sekarang. Sangat tepat sekali. Tujuan inti dari mudarris, kalau sekarang mudarris ini ya dosen ataupun yang semisalnya begitu ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu, an yuhasil kutuban, untuk bisa menghasilkan satu ya, untuk menghasilkan kitab-kitab mutminah yang berharga yang kemudian bisa dijadikan sebagai ya yakzunuha, sebagai pajangan untuk disimpan begitu ya. Wa yanzur fiha yauman ma, yang kemudian bisa dilihat pada hari tertentu sebagai dzikrayat. Fa yashif ma yuriduhu wa yuqarriruh, sehingga terjadi banyak kesalahan dari apa yang dia sebutkan di situ, tidak kemudian diluruskan sebelumnya. Fa nas'alullaha an-najah wal 'af, kita bermohon kepada Allah keselamatan dan pemaafannya. Kama qala ba'duhum ma ana 'alim wa la ra'aitu 'aliman, sebagaimana sebagian mereka mengatakan aku bukan orang yang alim, tidak pula aku melihat seorang yang alim. Demikian disebutkan oleh Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ikhwati fillah azakumullah, dengan penjelasan ini tentunya yang pertama, yang paling utama bagi setiap kita yang menisbatkan diri kepada ilmu, yang menyatakan diri sebagai para thullabul ilm, ingin untuk disebut sebagai penuntut ilmu. Kan memang demikian ya harapan kita, kita senantiasa termasuk daripada para thullabul ilm, tuwailib al-ilm. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala illa dzikrullah wa man wala wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikrullah dan yang menyertainya, dan orang yang alim dan orang yang muta'alim. Maka jangan menjadi orang yang selain itu. Imma kita ini walhamdulillah jika di sisi Allah termasuk daripada orang yang alim, dan itu masih jauh sekali tentunya dengan kita, minimalnya adalah muta'alim, orang yang masih belajar ya. Orang yang masih belajar, kalaupun karena kesibukan kita tidak bisa setiap hari belajar ya. Alhamdulillah kalau di ma'had, di pondok pesantren, pondok-pondok ahlu sunnah, makmur dengan durus, ya kan? Setiap hari, setiap saat kita senantiasa belajar. Tetapi ikhwah yang mungkin bekerja setiap hari sebagai bentuk tanggung jawab dia kepada keluarga, itu pun juga ibadah. Itu juga ibadah. Maka imma dia menghadiri majelis yang mampu untuk dia hadiri, untuk dia tetap berusaha sekuat tenaga, mengorbankan sebagian waktunya, memang harus dikorbankan, untuk tetap menghadiri majelis-majelis ilmu. Wa imma di saat waktu-waktu yang memang dia tidak mampu untuk menghadirinya, karena tuntutan pekerjaan dan semisalnya, dia cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan dia, jika dia diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka arahkan kepada para penuntut ilmu, di antaranya berikan sebagian rezeki tersebut untuk para penuntut ilmu. Itu bentuk daripada usaha kita terlepas daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Sebagai seorang yang muta'allim, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Al-Imam Ahmad menyatakan talabul ilm minal mahdi ilal lahd. Menuntut ilmu itu dari semenjak buayan sampai liang lahat, sampai mati. Ikhwati fillah azakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dalil daripada keikhlasan, wajibnya keikhlasan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ad-din, yakni al-amal. Mengikhlaskan amalan untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa dengan lurus, dengan ikhlas. Dengan cenderung kepada tauhid. Dengan menjauhi berbagai macam kesyirikan, itu makna ibadah hanif. Hunafa. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, bahwasannya thalabul ilm ini dalam rangka tahqiq syahadat la ilaha illallah. Menjalankan dari firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah azza wajal. Tidak ada ilah yang hak. Karena kalimat la di situ adalah la nafiyah lil jins. Di mana dia butuh kepada isim dan khobar. Di situ isimnya mewujud tetapi khobarnya mahdzuf. Maka perlu ditakdirkan la ilaha haqqun. Tidak ada ilah yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak yang benar diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ikhwati fil azakumullah, berikutnya perkara yang kedua disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, meskipun ini disebut yang kedua, tapi pada hakikatnya masih kaitannya dengan yang pertama. Karena kaitannya dengan an-niyah. Al-amru tsani raf'ul jahli 'an nafsi wa 'an ghairi. Mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari selainnya. Karena demikian manusia asalnya adalah zoluman jahula. Itu asal daripada manusia. Zalim lagi jahil. Maka tujuan thalabul ilm adalah untuk mengangkat al-jahal pada diri kita. Dan juga setelahnya mengangkat al-jahal pada orang lain. An yanwiya bi thalabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Lianna al-asla fil insan al-jahal. Meniatkan untuk mengangkat kejahilan, kebodohan pada dirinya dan pada orang lain. Karena asal daripada manusia adalah al-jahl. Wadalilu dhalik qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Azza wa Jal, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun sedikitpun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Kemudian Allah jadikan perangkat-perangkat untuk kalian bisa mengetahui segala perkara. Supaya kalian bisa mengilmui segala perkara. Apa itu? As-sam'a wal basar wal afidah. Tiga perangkat. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Di mana ketiga-tiganya ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena ini adalah perangkat-perangkat ilmu. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kamu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat-perangkat untuk kamu bisa mengetahui segala perkara. Gunakan itu. Karena kamu akan ditanya. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu. Kamu gunakan untuk apa? Segala sesuatu dituntut padanya ilmu dalam agama kita ini. Al-ilmu qoblal amal. Qoblal aqwal wal amal. Qoblal qawl wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan alim. Karena ilmu itu bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Ilmu itu hanya sesuatu yang diusahakan. Wal waqi yashhad bidzalik. Fa tanwi bi talabil ilmi raf'al jahli 'an nafsik. Dan waqi'nya memang seperti itu. Kenyataannya memang demikian. bahwasannya setiap kita yang lahir di dunia dalam keadaan memang tidak mengerti apa-apa. Maka sepantasnya untuk kita gunakan perangkat-perangkat tadi yang telah Allah berikan. Dan orang yang tidak menggunakan perangkat-perangkat tersebut, mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, binatang melata. Bahkan lebih jelek daripada mereka. Lebih jelek daripada binatang. Walaqad dharana li jahannama katsirun minal insi wal jin lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Bukan mata di sini, ya, bukan semata-mata mata yang ada di kepala kita. Tetapi mata untuk i'tibar, untuk memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-kauniyah ataupun an-naqliyah as-sam'iyah. Fa nawa bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsik. Maka sepantasnya seseorang di dalam dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Wa bidzalika tanal khasyatullah, yang dengan itu akan teraih khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu akan teraih khasyah. Karena pada hakikatnya ilmu itu adalah sesuatu yang membawa kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tidak berfungsi demikian, maka ilmu tersebut ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak bermanfaat. Allah menyatakan innama yakhsallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Fatan wiraf al jahl an nafsik li'anna asla fika al jahl, maka engkau niatkan di dalam engkau menuntut ilmu mengangkat kejahilan dari dirimu. Karena asal pada dirimu adalah al-jahl. Fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama intafa angkal jahl. Di saat engkau belajar dan engkau menjadi ulama, maka hilang darimu kejahilan. Bakadzalika tanwiruf al-jahl anil ummah. Demikian pula engkau meniatkan untuk mengangkat al-jahl daripada umat ini. Alangkah sangat butuhnya umat ini dengan keberadaan para tulabul ilm, keberadaan para ulama. Untuk apa? Untuk bersedekah kepada mereka. Karena mereka itu fakir, fuqara. Fuqara ul ilm. Kalau fuqara ul mal, fakir harta, orang banyak yang simpati. Orang mudah untuk kemudian memberikan uluran tangan, bantuan. Contoh misalnya ikhwah ada yang la qadarullah terjadi kecelakaan, butuh bantuan misalnya, ya kan, ta'awun. Baru saja disampaikan di grup, ya, tidak butuh satu hari, ya, bisa terpenuhi dalam sekejap. Fakir harta, ta'awun segera. Nah ini fakir ilmu ini dibutuhkan para mujahidin, ya, jihad bil ilm, untuk mengangkat ajal daripada umat. Fakir ilmu ini mereka jauh lebih butuh untuk diselamatkan dan untuk kemudian diulurkan bantuan kepada mereka. Hanya saja sayangnya fuqaraul ilm ini banyak yang tidak merasa. Kalau seseorang yang pada asalnya adalah fakir tetapi tidak mau dikatakan fakir, ya, fakir ilmu, dia merasa sudah pintar. Ya, karena dia merasa sudah pintar, tidak mau belajar. Wallahul musta'an. Mutasabbi bima lam yu'ta. Dia merasa dirinya pintar, padahal tidak. Setiap kita masih butuh untuk selalu belajar dan belajar. Setiap kita, semuanya. Ikhwati fillah azakumullah. Saya menyatakan watanwi raf'al jahla 'anil ummah wa yakunu dzalika bitta'lim bisyattal wasail litantafi annas bi ilmik. Yani itu semua dengan apa? Yani dengan ta'lim, mengajarkan ilmu dengan berbagai macam wasilah agar manusia bisa mengambil kemanfaatan dari ilmumu. Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasannya al-ilmu la ya'diluha syai' liman sahhat niyatu. Ilmu itu atau talabul ilm itu amalan yang tidak bisa disetarai oleh siapapun bagi siapa saja yang benar niatnya. Kenapa? Karena kalau seseorang niatnya benar, raf'ul jahl an nafsi wa an ghairi, berarti dia telah melakukan satu amalan yang tidak ada bandingnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Setiap orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dia belajar, kemudian dia ajarkan. Maka apa yang dia pelajari kemudian dia amalkan, kemudian dia ajarkan kepada orang lain kemudian mengamalkan. Amalan yang dilakukan oleh orang lain tersebut mengalir kepada kita. Kalau kita mengajarkan kepada 10 orang, masing-masing orang mengajarkan kepada 10 orang yang lain, dan terus seperti itu sampai hari kiamat tiba, kita tidak bisa membayangkan pahala apa yang dia dapatkan. Maka talabul ilm la ya'dilu hasyai. Ya. Menuntut ilmu itu la ya'dilu hasyai. Tetapi liman sahhat niyatuh, bagi siapa saja yang benar niatnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.